numpak becak gawa radiator sebab rusak jange tak gawa nang kali bokor. Selain lawak, aku pegawai kantor, kantor urusan tanah, tapi tanah longsor. Aku jarang mulai bojoku pore nang timor. Kule kaya kentrum. Iwak kodok di gondol koceng ditinggal pore wong wedok melungker kaya trenggeleng. Berusaha kanggo nyukupi kebutuhan kalopo-kalopo. Ojo sampai menggalakkan segala cara golek rezeki sing rido lan sing ka. Kudu ngerti nang kewajiban ojo sampe nindak nopo nyeleh. Wong urip mono tuan ono semboyan nglakoni jujur temen cek lancar tolek sanggang apa tuwe pikiran cak ojo terlalu tegang kudu iso ngatur yo kesehatan ojo lali olahraga nurut kemampuan lan peno kudu sering mati hiburan. Mula saiki dolor akeh jenise tontonan macem-macem anane keramean. Ayo ningkatno mutu kebudayaan wong sing selaras bare adat ketimuran. Kula Dor, mulai Joko dadi seniman nyambut gawe tambah sepi jarang oleh job-joban bojo ngeyel dadak jalo oma anyar tak tukok no maloro sing situ omae tawon situ omae manyang. Hey sinan malam minggu tolek hiburan aku ngadek ono perapatan ono cewek awe-awe dok peteng-petengan kate arek no pinggire sumur lampu mati om ripat umblawur nyawat buah-buahan yang bareh pungkur tak pikir rambutan tak emplok dadak susur kulo aku atiku mangkel arep layu terus tak uber ono ireng ireng no disare pager tak anggap arep wedok tak biu ikerek melungker dadake aku terus ditutup aku mundur katok kumlorot, aku dicadek terus aku yang mencolot, bareng kecantol pager dada udelku cepot. Yuk panteng ketiban cendal cekap semanteng kidunganku sing penting sikap nyambut gawe kanggo ngurusi keluarga. Lho ya apa sih rek, lek ana santen kuleren mosok yoga male jaman yamun sampe yamin. Lek santen kuleren namung semanten dolor piatur kula manawi lepat nyuwun pangak sok Sarodin. Oh budak iku.